Barang siapa yang merasa kesulitannya begitu rumit, pelik, sehingga tidak terjangkau oleh ilmu, pengalaman, dan akal pikiran kita, jangan risau. Karena situasi seperti ini banyak dialami dan diantaranya oleh para pemuda Al-Kahfi, para pemuda yang ada di dalam gua tersebut. Nah, inilah doa yang dipanjatkan jikalau kita menginginkan oleh Allah diri kita diurus dengan petunjuk Allah yang sempurna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Inilah doa, ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina min ladunka rahmah, memohon agar dikaruniakan dari sisi Allah limpahan kasih sayangnya dan diberikan tuntunan petunjuk yang sempurna agar di dalam mengatasi masalah betul-betul terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa kita ini lemah, bodoh, tidak berdaya kecuali diberi kekuatan oleh Allah, dan kita harus tahu bahwa setiap masalah sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Detail, Allah lebih tahu masalah yang kita hadapi, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan hanya Allah yang maha tahu solusi yang paling sempurna dengan jalan-jalan yang paling efektif, efisien. Oleh karena itu pengakuan hanya Allah yang maha sempurna, Ar-Rasyid, di dalam membimbing kita menentukan jalan-jalan hidup ini. Dan keyakinan Allah maha menolong, dan hanya Allah satu-satunya penolong kita dalam menghadapi hidup ini. Insya Allah doa ini akan mendatangkan tuntunan, jalan keluar, baik yang disangka maupun yang tidak disangka-sangka. Jangan pernah putus asa sesulit apapun masalah yang kita hadapi, karena Allah maha mendengar, maha melihat, menjanjikan pertolongannya. Inilah doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyadah.